Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dalam acara penyejuk hati ini. Mudah-mudahan tambah yakin kita dengan keimanan kita, bertambahlah kesejukan hati kita sehingga kita dapat memantapkan keimanan kita dengan mengulurkan kedua tangan, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, sampailah kita pada ayat ke-53 dari surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi ajwajam min nabatin syatta. Artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ayat ini adalah mempunyai eratan yang sangat-sangat yang sangat bagus dan sangat terkait dalam ayat 52 pada kajian dan pertemuan kita yang telah lalu. Artinya, untuk mendekankan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan bahwasanya ilmu itu adalah atau pengetahuan itu yang mutlak benar adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah itu disebutkan? Di sini dikatakan la yadhillu rabbi wa la yansa. Dialah Allah yang tidak pernah salah dan tidak pernah pula lupa. Apalagi yaitu yang telah menjadikan kamu yaitu di bumi ini mahdan sebagai hamparan sehingga kita dapat mudah melaksanakan aktivitas sehari-hari, dengan itu pula kita mudah menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Maka hal ini sangat membahagiakan kita. Tidak itu saja yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah berikan kehidupan dengan Allah turunkan dari langit air hujan. Setelah turun dari langit air hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berjenis dan yang bermacam-macam dari segala macam jenis sehingga kita dapat menikmati betul-betul tumbuh-tumbuhan itu. Dengan itu semuanya kita mudah-mudahan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi, Tuhan kita yang kita pasrahkan pengetahuan itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Untuk apa Allah mengatakan seperti itu? Supaya kita tidak terlalu banyak mengkaji hal-hal yang lain, supaya kita mendapat fokus dengan ibadah kita, dapat fokus dengan apa yang kita jalankan sehari-hari untuk mencapai ibadah kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak sangkut dengan yang lainnya, mutlak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita sangat bahagia dalam kehidupan ini, karena kita mendapatkan langsung berita ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada Ustaz kita, narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, akan mengembangluaskan bagaimana dunia flori dan flora atau fauna dengan kehidupan kita yang begitu Allah hamparkan untuk manusia semuanya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 53 ini menggambarkan tentang Tuhan Nabi Musa yang dipertanyakan oleh Fir'aun, siapa Tuhanmu, bagaimana keadaan kemampuan Tuhanmu, Tuhanku tidak pernah lupa dan tidak pernah salah, Tuhanku selanjutnya dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan. Yang kedua, Tuhanku yang menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu. Yang ketiga, Tuhanku yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai aneka macam tumbuh-tumbuhan. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah kriteria sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang digambarkan oleh Nabi Musa, Nabi dari nabi-nabi umat Islam. Ini juga menjadi gambaran bagi umat Islam untuk disampaikan kepada dunia. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka Tuhan kita tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Tuhan kita pemilik dan pencipta bumi ini. Lebih spesifik lagi, dialah yang menjadikan jalan-jalan di atas bumi ini. Jalan bagi air, jalan bagi manusia, jalan bagi hewan, jalan bagi siapa saja, jalan berbentuk materi ataupun berbentuk rohani. Dan dia juga yang menurunkan air hujan, dan dari air hujan itu tumbuh tumbuh-tumbuhan. Pendengar yang dimuliakan Allah, bukti kuasa Allah dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dari bumi, dari jalan, dari air, dan hujan. Semuanya itu adalah bagian kecil dari bukti-bukti itu. Dan itu sungguh cukup besar artinya bagi manusia. Kita merasa bahwa air itu sederhana dan dapat kita konsumsi dan melimpah ruah di saat musim banjir. Bahkan terkadang kita pun menyebutnya air sebagai malapetaka karena banjir. Tetapi di saat musim kemarau, kita merasakan bahwa air sebagai suatu keperluan, tidak saja bagi kita untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Air bagi Allah adalah suatu sarana yang mudah dia wujudkan dalam kehidupan ini. Dan itu begitu berharga bagi manusia di saat musim kemarau. Bumi adalah satu butir planet kecil di lautan planet yang begitu luasnya. Di jagat raya alam semesta ini, manusia begitu ambisi untuk meraih bumi yang kecil ini. Maka sebagai bukti kuasa Allah, kita sehari-hari telah melihat bagaimana peristiwa yang setiap detik menunjukkan bahwa di sana ada Allah, dan itu sangat berarti bagi kehidupan manusia. Untuk itu di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fa akhrajna bi azwajam min nabatin syatta. Ada azwaj, ada berpasang-pasangan dari setiap jenis tumbuh-tumbuhan. Ada jenis yang betina, ada jenis yang jantan. Dari sinilah terjadi pembuahan, dari sinilah terjadi bunga, dan dari situlah kita dapat menikmati dunia flora. Dan begitu juga di dalam hewan kita menemukan azwajan, ada jantan dan ada betina, ada laki-laki dan ada perempuan. semuanya adalah sunnatullah untuk menggambarkan kepada kita kuasanya yang tak terbatas. Ya, itu semua adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga. Begitu juga di bulan Ramadan ini Allah turunkan nikmat begitu besarnya. Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Allah turunkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah turunkan hal yang lain, salah satunya idkun minan nar, terlepas dari api neraka. Maka bagi orang-orang yang tidak dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah dalam arti kata kufur, maka Allah sangat murka kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena nikmat yang selama ini yang Allah sudah berikan banyak, mereka tidak pernah mewujudkannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah, dalam arti kata kesyukurannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari kekufuran itu, dan mudah-mudahan kita tetap lengket dalam keimanan kita dan bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambah terus memberikan rezeki kepada kita. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.